Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bab at-tauqid. Kita mengenal bahwa at-tauqid ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Kita juga telah mengetahui lafaz-lafaz tauqid maknawi dan penjelasannya sampai pada masalah yang ke 13. Maka kita lanjutkan kembali pembahasan at-tauqid. Al-mas'alatu ar-rabi'ata asrah, masalah yang ke-14. Idza urida tauqidu dhamir al-marfu al-muttasil lawil mustatir bin nafsi awil ain wajaba tauqiduhu awalan bi dhamirin mufasilin. Jika ingin menaukidkan dhamir rafa' mutasil atau mustatir dengan lafat nafsun atau ainun, maka wajib ditaukidkan dulu dhamir tersebut dengan dhamir mufasil. Nahu jitu ana nafsi. Nah, jadi nafsi itu tauqid maknawi untuk dhamir rafa' mutasil tak fa'il tadi. Maka harus ada dhamir mufasil yang disebutkan lebih dulu. Jitu ana nafsi. Nah, ana di sini bisa menjadi tauqid lafzi sebagai muradif dari tak fa'il ya. Sedangkan nafsi jadi tauqid maknawi. Zahabu hum anfusuhum. Anfusuhum tauqid dari wawul jamaah, ini dhamir rafa' mutasil juga. Nah, kemudian ditaukidkan dulu dengan dhamir mufasil itu hum. Naam. Aliun safar huwa nafsuhu. Nah, di sini nafsuhu taukid maknawi dari dhamir mustatir yang tersimpan pada lafaz safar. Maka ditaukidkan dulu dengan dhamir mufasil yang setara, yaitu huwa. Ini kalau dhamir rafa' mutasil atau mustatir ya. Amma in kana dhamiru mansuban au majruran fala yajibu fi dhalik. Tapi kalau dhamirnya itu mahal nasab atau mahal jar, maka tidak wajib ditaukidkan dengan dhamir mufasil terlebih dahulu. Nahu akramtuhum anfusahum ya. Akramtuhum anfusahum. Enggak pakai hum lagi. Martu bihim anfusihim. Nah, tanpa dikasih taukid dengan dhamir mufasil, karena dhamir yang ditaukidkan dengan lafaz anfus ini mahalnya mahal apa ini, nasab atau mahal jar. Wakada ingkanati tauqitu bi ghairi nafs wal ain. Demikian pula kalau tauqit maknawinya tidak pakai lafaz nafsun dan ain, maksudnya tidak wajib ditaukitkan dulu dengan dhamir mufasil. Nahu qamu kulluhum, enggak perlu qamu hum kulluhum. Safarna kulluna, enggak pakai nahnu kulluna. Kenapa? Karena taukit maknawinya tidak menggunakan lafaz nafsun ataupun ainun. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mentaukitkan domir mutasil atau mustatir dengan lafaz nafsun atau ainun, maka dirinci. Kalau domirnya makharofa, maka wajib ditaukitkan dulu dengan domir mufasil yang setara dengannya. Tapi kalau dhamirnya itu mahal nasab atau jar, maka tidak wajib ditaukitkan dulu dengan dhamir mufasil. Kemudian kalau ditaukitkan dengan selain lafaz nafsun dan ain, juga tidak wajib dhamir mustatir dan tasil tadi ditaukitkan dengan dhamir mufasil. Naam. Al-mas'alatu al-khamisata as-sah, masalah yang ke-15. Ad-dhamirul marfu' al-mufasil yu'akkadu bihi kullu dhamir mutasilin marfu'an kana au mansuban au majruran. Dhamir rafa' mufasil bisa dipakai untuk taukid untuk semua dhamir mutasil, baik yang mahal rofa, mahal nasab atau mahal jar. Nah, nahukum tu ana, akum tu anta, akram tuka anta, mertubika anta. Jadi bisa dhamir rofa mufasil dijadikan taukid untuk semua dhamir mutasil, baik yang rofa, nasab atau yang jar. Al-mas'alatu sadisata asrah, masalah yang ke-16. Yu'akkadu dhahiru bimithlihi la bidhamir. Isim dhahir ya harus ditaukitkan dengan isim dhahir yang setara, tidak dengan isim dhamir. Maksudnya kalau ingin mengkuatkan atau mentaukitkan isim dhahir, ya harus dengan isim dhahir juga, bukan dengan isim dhamir. Fa yuqal jaa aliyun nafsuhu wa la yuqalu jaa aliyun huwa. Berarti kan aliyun isim dhamir, kalau ingin ditaukidkan ya pakai taukid-taukid yang berbentuk isim dhamir seperti nafsuhu. Enggak boleh ditaukidkan dengan dhamir mufasil. Jaa aliyun huwa enggak boleh. Wa dhamir yu'akkadu bi mithlihi wa bid dhahiri aidan. Namun kalau ingin mentaukidkan isim dhamir, bisa pakai isim dhamir yang setara, semisal, atau ditaukidkan pakai isim dhahir. Nahu jitu, oh jita anta nafsuka, jita anta nafsuka, bisa ditaukidkan dengan dhamir, bisa ditaukidkan dengan isim dhamir juga. Nah, jadi kalau dhamir ingin ditaukidkan, maka taukidnya harus berbentuk isim dhamir juga, enggak boleh isim dhamir. Tapi kalau isim dhamir bisa ditaukidkan dengan isim dhamir yang setara atau isim dhamir. Al-mas'alatu sabi'atu asah, masalah yang ke-17. Ya juzu antujara an-nafsu awil ain bil ba'iz zaidati. Lafat nafsun atau ain bisa dijarkan dengan ba' zaidah. Nahu ja'aliyun binafsihi. Nah, hukum asalnya ja'a aliyun nafsuhu ya. Tapi boleh lafaz nafsu tadi dicirikan dengan bahasa idah. Ja'a aliyun binafsihi. Al-mas'alatu ats-tsaminatu as-sa'a, masalah yang ke-18, idza urida takriru lafdhi dhamir al-muttasil litaukid lam yajuz dhalika illa bi syarti ittisalil mu'aqqad bima tasala mu'aqqad bima tasala bil mu'aqqad. Naam. Kalau ingin mengulangi lafaz dhamir mutasil untuk tujuan taukid, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat tersambung dengan apa yang bersambung, artinya tidak dengan syarat ya mu'akidnya atau taukidnya bersambung dengan apa yang bersambung dengan mu'akidnya. Maksudnya kalau mu'akidnya bersambung dengan huruf jar, maka mu'akidnya yang diulangi tadi harus bersambung dengan huruf jar yang sama. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau mau mengulangi lafaz dhamir mutasil untuk tujuan taukid, maka taukidnya harus bersambung dengan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang bersambung dengan mu'akadnya. Begitu. Nahu maratu bika. Bika. Bika ini mu'akad bersambung dengan apa? Ba. Maka taukidnya atau mu'akidnya juga harus dikasih ba juga. Martu bika. Bika. Wala taqul martu bika ka. Ya. Naam. Enggak boleh martu bika ka. Ya. Harus bika bika. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wala tu'id lafdhu dhamirin muttasil illa ma'allafdillahi bihi wusil. Kamu enggak boleh mengulangi lafadz dhamir muttasil untuk taukid kecuali jika bersambung dengan lafadz yang bersambung dengan mu'akkadnya. Baik. Al-mas'alatu at-tasi'atu as-sah, masalah yang ke-19. Idza urida taukidul harfi alladhi laisa lil jawab yajibu an yu'ada ma'al harfil mu'akkad ma yattasilu ma'ayu'ada ma'al harfil mu'akkadi mu'akkidi ma yattasilu bil mu'akkad. Jika ingin menguatkan huruf yang bukan jawaban ya, bukan huruf jawab, maka harus mengulangi. Naam. Untuk huruf yang ditaukidkan seperti yang bersambung dengan mu'akadnya. Coba perhatikan contohnya. Inna Zaidan. Inna Zaidan qa'im. Nah, ya. Karena mu'akadnya bersambung dengan huruf inna, maka taukidnya juga harus dikasih tambahan huruf inna. Inna Zaidan. Inna Zaidan qa'im. Walai juzu antakul inna. Inna Zaidan qa'im. Naam. Om, naam. Jadi kalau taukid huruf yang mana huruf itu bukan huruf jawab, maka harus mengulangi apa saja yang bersambung dengan huruf tadi untuk taukid. Jadi misalkan inna Zaidan, innanya ingin ditaukidkan, maka taukid pada inna harus menambahkan Zaidan. Nah, sama seperti yang ada pada mu'akadnya. Inna Zaidan qa'im. Enggak boleh inna, inna Zaidan qa'im. Ini kalau bukan huruf jawab. Ya. Fiddari Zaid. Nah, ingin mentaukidkan fi ya, maka taukidnya harus ditambah adhari juga. Fiddari Zaid. Walai juz antakula fi fiddari Zaid. Al-Isra'un yang ke-20 Ida urida taukidul harfi lil jawab kana am wa bala wa jair wa ajal wa i wa la jaza'i adatuhu wahdahu. Tapi kalau yang kita taukidkan itu huruf jawab seperti na'am, bala, jair, ajal, i, semuanya sama. La, tidak. Maka boleh pengulangannya dengan huruf itu saja. Nah, na'am, na'am, bala, bala, la, la, gitu ya. Nah, taukid lafzi itu kan pengulangan lafadz mu'akkad. Ada yang berbentuk huruf, ya kan? Diulangi juga hurufnya. Tapi ini ada rincian. Kalau bukan huruf jawab, maka harus mengulangi juga isim-isim yang bersambung dengan huruf tadi. Ya. Tapi kalau huruf jawab, cukup mengulangi hurufnya saja. Barakallahu fikum. Wa dzalika qauluhu rahimahullah. Itulah ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Kadal hurufu ghairu matakhassala bihi jawabu ka ni'mah wa qabala. Naam. Demikianlah huruf-huruf yang tidak naam tidak merupakan kelompok huruf jawab seperti ni, na'am dan bala, maka harus diulangi juga isim yang menyertainya. Berarti kalau huruf jawab enggak perlu mengulangi isim yang menyertainya. Na'am. Ya na'am Zaidun qa'im. Maka kita enggak usah mengulangi na'am Zaidun qa'im. Cukup na'am na'am Zaidun qa'im. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ambil mubtada ialah ibtidak. Bagaimana bila mubtada itu diakhirkan? Contoh indirajulun. Apakah ambilnya tetap ibtidak? Ya. Alif tidak di sini ada yang lafdi, ada yang hukmi. Yang lafdi itu berarti lafadznya benar-benar di awal, ya, tidak didahului apapun. Adapun kalau mubtada yang muakhar, muakhar itu maka disebut hukmi. Tetap ambilnya ialah alif tidak. Artinya seandainya tidak ada halangan untuk disebut di depan, maka ambilnya juga ibtidak. Berhubung ada kendala-kendala yang menyebabkan dia enggak boleh di depan, maka posisinya saja secara lafaz diakhirkan, tapi secara ambil tetap ibtidak, ya. Seperti contoh indaka rajul, karena rajul bukan mufidah, ya. Nah, maka wajib diakhirkan, tapi ambilnya tetap ibtidak. Seandainya kok ar-rajulu, nah bisa di depan ar-rajul indaka, ya, berhubung ada halangan untuk didulukan dan harus diakhirkan, maka secara hukum saja ambilnya adalah ibtidak. Taib wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun penjelasan tentang ataf, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Kalian banyak-banyak murajaah, ya. Insyaallah kita adakan imtihan pekan yang akan datang, ya. Nah, persiapkan imtihan. Taukid. Kemudian na'at, ya, kemudian isim af'alu tafdil, kemudian nikmah dan pisah. Nikmah pisah, af'alu tafdil, na'at taukid, ya. Nah, sedikit, nah, enggak banyak-banyak. Kalian merja'ah, santai saja insyaallah. Dan contoh-contoh dari ayat atau contoh-contoh dari contoh-contoh yang disebutkan, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti biasanya saya tanyakan i'rabnya, na'am, dan juga beberapa yang perlu diperhatikan ya, lihat kebiasaan ya. Nah, supaya kalian bisa fokus belajarnya. Nah, taib, insya Allah kalau saya nggak biasa imtihan tanya teori ya, nah, apa definisinya ini gitu ya, kenapa susah ngoreksinya ya, nanti mesti banyak komplain, kalau ini gimana ya. Nah, jumlah kalian banyak, kalau santrinya cuma 3 bisa ya, kalau segini cari jawaban yang praktis, yang rawan komplain, yang tidak rawan komplain ya. Nah, paham ya. Taib, ingat nikmah bisa afalu tafdil, kemudian na'ajama taukid. Paham. Jazakum khair. Barakfikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.